الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال سيد الحافظ رحمه الله تعالى من فوائد يمشي لأنبل دار حديثين، جواز الإعلام بموت الميت ولا يكون ذلك من النعي المنهي عنه. Bolehnya diumumkan kematian seseorang dan tidaklah ini termasuk larangan mengumumkan kematian, karena yang dilarang ini adalah sesuatu yang berarti yatafakharu nabihi, membanggakan si mayit bahwa si mayit demikian dan demikian dan demikian. Amma cuma sekedar mengkhabarkan kematian untuk imma didoakan minimal, wa imma turut hadir dalam pelaksanaan penyelenggaraan jenazah si mayit, turut memandikannya ketika diminta untuk itu, menyolatinya, mengkafaninya, mengantarkan ke kuburannya. Itu tujuan pengkhabaran kematian. Pamarlah itu untuk menyelenggarakan jenazah si mayit, dan agar supaya orang datang untuk menyolatinya, mendoakannya. Baik, itu satu faedah. Barakallahu fikum. Wa bihi jawazu ta'liq al-imarati bi syarat. Bolehnya ta'liq al-imarah. Ta'liq al-imarah yakni menggantung imarah dalam artian pemimpin si bulan. Kalau si bulan mati maka si bulan. Kalau si bulan mati maka si bulan. Namanya menggantung. Barakallahu fikum. Ta'liq. Dia akan menjadi amir setelah kematiannya si bulan. Selama si bulan masih hidup, maka penggantinya ini belum berhak untuk menjadi amir. Barakallahu fikum. Itu satu yang boleh. Baik. Wabi jawaz ta'mur fil harbi bi ghairi ta'mir. Qala at-Tahawi hadha aslun yu'khadhu minhu anna 'ala al-muslimin ay yuqaddimu rajulan idha ghaba al-imam yaqumu maqamahu ila ay yahdhar. Bolehnya ta'mir. Jawaz ta'mir fil harbi bi ghairi ta'mir. Bolehnya masyarakat atau pasukan perang untuk mengangkat pemimpin di antara mereka kalau memang itu satu yang harus. Seperti keadaan ini, keadaan ketika pasukan perang tidak ada lagi pemimpinnya, sementara ini tidak bisa dibiarkan. Kapan dibiarkan akan hancur pasukan otomatis. Barakallahu fiik. Secara otomatis, maka mereka pun secara otomatis mengangkat, karena satu yang sangat dibutuhkan. Di sini katakan kalau Tahawi hada aslu yu'khadhu minhu anna 'ala al-muslimina ay yuqaddimu rajulan idza ghaba al-imam. Kaum muslimin boleh mengangkat seorang pemimpin di antara mereka ketika imam tidak ada. Yaqumu maqamahu ila ay yahdhur. Menduduki posisi imam sampai imam datang. Karena kebutuhan yang sangat, tidak bisa. Barakallahu fikum, pasukan dibiarkan tanpa ada panglima. Baik, harus ada yang memimpin, ada yang mengomando. Baik. Tidak bisa dibiarkan pasukan perang tanpa, sekali lagi, tanpa ada panglima. Wa fi jawazul ijtihad fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya berijtihad di zaman ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, tapi tetap kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi apakah beliau membenarkannya atau beliau meluruskannya? Di kondisi memang tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali harus berijtihad. Baik. Setelahnya nanti akan diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau memang itu keliru, dan dibenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau memang itu adalah sesuatu yang tepat. Wa fi alamu min alami an-nubuwah. Baik. Ini tanda-tanda kenabian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menunjuk satu demi satu, baik Ja'far, kemudian Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far, kemudian Abdullah bin Rawaha, ternyata betul seperti itu kejadiannya, bahwa tiga orang sahabat mulia ini meninggal dunia, mati syahid dalam peperangan. Fadlan dhahran li Khalid bin Walid wa liman dhukira min as-sahabah. Di sini juga ada keutamaan Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala. Taib, karena dari riwayat yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna husayfa min syubika fa anta tanfuruhu. Ya Allah, taib, dia itu adalah Khalid bin Walid, adalah syaif min syubik, pedang dari pedang-pedangmu, maka bantulah dia. Maka dari situlah mulai dinamakan Khalid bin Walid dengan Saifullah. Taib. Riwayat yang lain, akhadha syaifu min syufillahi Khalid bin Walid fafatahallahu alaihim. Riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan bahwa bendera perang itu diambil oleh pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala, yakni Khalid bin Walid, kemudian Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Di riwayat yang lain ketika Rasulullah mengatakan fa'akhadha Khalid bin Walid min jari imratin, diambil bendera perang itu oleh Khalid bin Walid tanpa ada pengangkatan kepada beliau sebagai pimpinan. Maksudnya tidak ada pengangkatan kepada beliau untuk beliau secara nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tiga sahabat mendapatkan apa? Pengangkatan langsung, bahwa si fulan kalau meninggal si fulan maka si fulan, kalau meninggal si fulan si fulan. Ini yang dimaksud tanpa apa? Imrah. Yani tidak ditunjuk langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini mangkabah untuk Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Baik. Mangkabah zahira untuk Khalid bin Walid. Kalau antum baca sirah perjalanan kehidupan Khalid bin Walid, maka anda barakallahu fikum akan terperangah dengannya. Kehebatannya, keluar biasaannya Khalid bin Walid. Baik. Serta keikhlasannya. Keikhlasannya. Betapa tidak beliau sebagai panglima kemudian diturunkan pangkatnya menjadi mungkin kepala peleton, kepala kompi atau apalah. Baik. Beliau mengatakan sama saja, saya sebagai panglima dan saya sebagai prajurit sama. Sama-sama jihad di sabilillah. Cuma saya tugas saya memimpin orang, ya sekarang tugas dipimpin. Sama-sama jihad di sabilillah. Baik. Tidak tahu orang sekarang ya, seandainya dicopot dia dari jabatannya, wallah anda tahu kita apa. Baik. Menangiskah mungkin atau apakah, atau barakallahu fikum, atau stres. Baik. Dan perlu kita ketahui para sahabat adalah orang-orang hebat, orang-orang yang sangat utama. Baik. Umar radhiyallahu taala anhu mencopot Khalid bin Walid bukan karena ketidakmampuan dia memimpin pasukan. Justru paling hebat pada saat itu. Cuma ada yang dikhawatirkan oleh Umar. Orang akan meyakini pasukan perang tidak akan bisa menang kalau tidak dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Maka Umar mencopotnya dan mengangkat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu menjadi khalid, menjadi apa? Panglima perang. Mengangkat Abu Ubaidah menjadi panglima perang. Masya Allah, tabarakallah. طيب adapun kata-kata hatta fatahallahu alaihi, hatta fatahallahu alaihi, sampai Allah memberikan kemenangan untuknya, hal kana hunaka qitalun fihi hazimatul musyrikin aw al muradu bil fathi injazu ihtiyazuhu bil muslimina hatta raja'u salimin. Apakah kekalahan ini, kata-kata kemenangan yang Allah berikan kepada Khalid bin Walid dan pasukannya, apakah memang kaum musyrikin, orang-orang Romawi pada saat itu terkalahkan, atau yang dimaksud dengan kemenangan di sini inhiyazuhu bil muslimin, mundurnya pasukan kaum muslimin tanpa dikejar oleh pasukan Romawi hatta raja usalimin, sampai mereka semuanya pulang dalam kondisi selamat. Tapi riwayat ini Ishaq an Muhammad bin Ja'far Taiban Uhwah fahasha Khalid nasa wadafa'a wanhaza wanhira anhu thumma insarafa bin nasi wahada yadidu ala al-awwal wa yu'iduhu ma taqadam min balagi Sa'id bin Abi Hilal fi al-hadith al-awwal wa dhakra bin Sa'id Sa'ad an Abi Amir anna al-muslimina in hazamu lamma kutila Abdullah bin Rawaha hatta lam ara ithnaini jami'a summa jitama'u ala Khalid. Barakallahu. Ketika peperangan terjadi dan berkecamuk sampai barakallahu fikum meninggalnya dan mati syahidnya Abdullah bin Rawaha sebagai panglima terakhir yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang pun pada kocar-kacir. Baik, barakallahu fikum. Kocar-kacir kaum muslimin. Lama raisne ini jami'ah. Aku tidak mendapati dua orang yang bersamaan, dalam artian semuanya bercari keselamatan sendiri. Summa jitama'u ala Khalid, sampai mereka bersepakat untuk mengangkat Khalid. Di riwayat yang lain, lama Fabbaha Khalid bin al-Walid ja'ala muqaddimatahu saqatan wa maymanatahu maysara fa ankara al-adu halahum wa qalu ja'ahum al-amma al-madad. Ketika Khalid bin al-Walid berubah taktik, yang kiri diarahkan ke kanan dipindah ke kiri dan seterusnya, orang-orang musyrikin pun, orang-orang kafir Romawi pada saat itu mengingkari, sambil mereka mengatakan, mereka ini ada bala bantuan ini. Yang kemarin yang kita hadapi bukan lagi. Sekarang para jauh, faru'ibu wankashafu munhazimin. Faru'ibu, maka mereka orang-orang Romawi ini pun ketakutan sangat. Wankashafu, dan mereka pun apa? Mundur. Wa indahu min hadithi Jabir qala usiba bimu'tah nasu minal musyrikina wa ghanimal muslimuna ba'da amti'atil musyrikin. Baik. Qala usiba bi mu'tanas minal musyrikin, yakni mati sekian banyak dari kalangan musyrikin di perang Mu'tah, wa ghanimal muslimuna ba'da amti'atil musyrikin, dan kaum muslimin pun mendapatkan ghanimah dari sebagian harta benda orang musyrikin. Wa bi maghazi Abi al-Aswad an Urwah fahamal Khalid ala Rum fahazamahum. Kemudian Khalid mengarahkan pasukannya sehingga kaum musyrikin terkalahkan. Wahada ya dulu al-Sani. Aw yumkinul jam'u bi ay yakunu husimu janiban minal musyrikin wa khashiya Khalid ay yatakasara al-kuffar alaihim. Tabarakallahu fikum. Boleh jadi dua-duanya ada, bahwa di satu sisi musyrikin dipukul mundur, paham barakallahu, terpukul mundur di satu sisi karena banyaknya kaum musyrikin pada saat itu, dari barakallahu fikum, wa khashahat ayyatakasarul kufaru alaihim, dan Khalid pun khawatir kalau mereka semakin banyak dan semakin banyak. Faqad qila innahum kanu aktsara min 100,000. dikatakan bahwa pasukan Romawi pada saat itu lebih dari 100.000 pasukan, sementara kaum muslimin cuma berapa? 3.000. Makanya kita katakan kemarin, ini peperangan yang tidak masuk akal. 100.000 melawan 3.000, tidak bisa habis 3.000 ini. Barakallahu fikum. Sementara pasukan barakallahu fikum Romawi pada saat itu terkenal dengan kemampuannya dalam berperang. Personilnya yang luar biasa banyaknya, persenjataannya lengkap. Kurang apa? Kenapa kok berhari-hari melakukan peperangan kaum muslimin tidak selesai-selesai dihabiskan? Bahkan di sisi lain barakallahu fikum digempur orang-orang musyrikin. Barakallahu fikum. Makanya dua kemungkinan ini barakallahu fikum. Kemungkinan pertama dia mengatakan kaum muslimin kalah, kaum musyrikin kalah, dan di sisi yang lain bahwa Rasulullah bahwa Khalid bin Walid mundur. Baik. Maka dijamak di sini oleh Al-Hafidz bahwa di satu sisi orang musyrikin memang mundur, terpukul mundur, bahkan ada yang diambil dari ghanimah dari mereka, dan ada yang antara mereka meninggal dunia. Kemudian Khalid Walid menarik pasukan untuk mundur, khawatir barakallahu fikum semakin banyak yang menyerangnya. Karena pada saat itu dikatakan apa? Aksar min mati alf, lebih dari 100.000. Fanhaza bihim hatta raja'a bihim ilal Madinah. Maka Khalid pun mengajak pasukan mundur. Sementara itu pasukan Romawi tidak berani untuk mengejar. Kenapa? Karena mereka menyangka bahwa pasukan kaum muslimin mendapat bala bantuan. Barakallahu fikum. Wa hadha sanad wa in kana dha'ifan fi min jihati al-inqita wal akhar min jihati Ibn Lahiya ar-Rawi an Abi al-Aswad wa kadhalika al-Waqi faqad waqa'a fi al-maghazi li Musa ibn Uqbah wa hiya asahu al-maghazi kama taqaddama ma nasuhu thumma akhadahu ya'ni al-liwa Abdullah ibn Rawaha faqutila thumma salaha al-muslimuna ala Khalid al-Walid fahazama Allahu al-aduwa wa adhara al-muslimin. Walaupun sanad yang kita lewati dulu adalah yang kita lewati tadi ada yakni kelemahannya, tapi di sisi yang lain diperkuat bahwa Abdullah bin Rawaha ketika mati syahid istalahal muslimin ala Khalid al-Walid. Kaum muslimin pun sepakat untuk mengangkat Khalid al-Walid sebagai panglima. Fahazamallahu al-aduwa, maka Allah Subhanahu wa taala membuat kocar-kacir musuh-musuhnya. Wa adharal muslimin, dan memenangkan kaum muslimin. Qala al-Imam Ibn Kathir yumkinu al-jamu bi anna Khalidan lamma haza al-muslimina wa bata thumma asbaha wa qad hajara hay'at al-askar kama taqaddam. Berkata Imam Ibn Kathir yumkinu al-jamu bi anna Khalidan, mungkin bisa dikelopkan di sini barakallahu alaikum, bahwa orang musyrikin kalah dan Khalid Walid mundur. Barakallahu alaikum. Kan dua riwayat bahwa Allah, kan ada nas dari Rasulullah SAW bahwa Allah memberikan kemenangan untuk kaum muslimin melalui Khalid bin Walid. Kemenangan ini apa? Apakah betul-betul orang musyrikin kalah? Atau pulangnya itu dianggap kemenangan karena semua selamat? Yumkin al-jamu bi anna Khalid lamma haza al-muslimina wa bata, maka ketika Khalid bin Walid istirahat barakallahu fikum di malam hari, beliau merubah pasukan barakallahu fikum thumma asbaha wa qad ghayyara hay'at al-askar kama taqaddam. Di pagi hari kaum muslimin maju dalam kondisi sudah berubah posisi, yang kanan sebelah kiri, kiri sebelah kanan, yang depan belakang, belakang depan. Wa tawahhama al-adu annahum qad ja'a lahumul madad. Sementara orang-orang kafir, orang-orang Romawi pada saat itu mengira, menyangka bahwa telah datang bala bantuan untuk kaum muslimin. Hamala alaihim Khalid hina idin fawallau falam yattabi'uhum. Wara'a ar-ruju'a bil muslimina hiya al-ghanimatu al-kubra. Maka hamala alaihim Khalid, maka Khalid menyerang pasukan Romawi pada saat itu sehingga mereka pun terpukul mundur. Falam yattabi'hum, kemudian Khalid pun tidak mengejarnya. السيد وراء الرجوع بالمسلمين هي الغنيمة الكبرى dan beliau berpendapat untuk kembali bersama dengan kaum muslimin. Barakallahu fikum, dan ini dianggap ghanimah yang sangat besar. Semua wajah tu di magasi ibni Aib di sana dimungkati anna Khalid lama akhada rayata qatalahum qitalan syadidan hatta inhazal fariqani an ghairi hazimatin waqabal muslimuna famarru ala tariqihim bi qaryatin hiya hisnun kanu fi dihabihim qatalu minal muslimina rajulan fahasaruhum hatta fatahallahu alaihim unwatan wa qatala Khalid al-Walid muqatilahum fasamma dhalika al-makan naqi'ud dam ila al-yawm. Begitu kembali, barakallahu fikum. Intinya, orang-orang Romawi pada saat itu gentar setelah terpukul mundur, tidak lagi berani untuk, barakallahu fikum, menyerang dan maju menghadapi kaum muslimin. Dan kaum muslimin pun pada saat itu mundur pulang, barakallahu fikum, dan melewati negeri yang barakallahu fikum yang telah dibunuh kaum muslimin. Ada seorang muslim dibunuh di negeri itu, maka Khalid bin Walid mengepung negeri itu hatta fatahallahu alaihim unwatan, sampai Khalid bin Walid mendudukkan dan mengalahkan negeri itu. Wa qatala Khalid bin Walid muqatilahum, dan Khalid bin Walid membunuh semua orang-orang yang pantas untuk dibunuh dari kalangan laki-laki dewasa yang sudah ikut perang. Fasama dzalik fasumiya dzalikal makan naqi'ud dam ila al-yawm. Itu perang apa namanya? Perang Mu'tah. Baik. Dan dikatakan bahwa sekian sembilan atau enam, lupa saya. Pedang yang dipakai Khalid Walid semuanya patah. Barakallahu fikum. Baik, karena hebatnya barakallahu fikum. Hebatnya Khalid Walid dalam pertempuran, Allah memberikan kelebihan. Baik, pada Khalid Walid. Hamal alim Khalid, summa asbaha. Jadi, hamal alim Khalid. Hina idin fawallu falam yattabi'uhum, maka mereka pun lari. Baik, maka mereka pun orang-orang Romawi ini lari. Falam yattabi'uhum, kemudian Khalid pun tidak mengejarnya. Wara'a ar-ruju'a, kemudian Khalid pun memandang bahwa kembali ke Madinah itu lebih bagus untuk kaum muslimin, dan itu termasuk ghanimah yang sangat besar. Barakallahu fikum. Baik. Mulai dari situ kepemimpinan Khalid Walid luar biasa. Baik. Dan beliau mengatakan, aku bukur perang bukan karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan bukan juga karena Umar. Aku berperang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beliau sebagai bawahan, ya, barakallahu alaikum, taat terhadap amir. Taat terhadap amir. Baik. Karena ada yang dikhawatirkan oleh Umar radhiyallahu ta'ala tentang masalah keyakinan. Khawatirnya orang berkeyakinan bahwa tidak akan bisa menang kalau tidak ada Khalid sebagai panglima. Ini yang menjadikan Umar mencopotnya jadi panglima dari kepanglimaan. Baik. Baik. Pada saat Khalid bin Walid memimpin pasukan perang dalam kondisi berkecamuk peperangan itu, datang surat dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menyatakan pertama tentang kematian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian yang kedua, diangkatnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala untuk menjadi khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, pencopotan Khalid bin Walid dari panglima dan pengangkatan Abu Ubaidah bin Jarrah Said menduduki kedudukan sebagai panglima. Dalam memimpin pasukan, surat itu diterima oleh Khalid bin Walid dan dibaca oleh beliau. Barakallahu fikum. Kemudian dia baca, kemudian ditutup ulang. Kemudian beliau melanjutkan peperangan. Apakah Khalid bin Walid, barakallahu fikum, apakah Khalid bin Walid tidak amanah dalam menyampaikan? Amanah, barakallahu fikum. Seandainya surat itu langsung dibaca pada saat itu juga, hazimah yang akan menimpa kaum muslimin yang lagi semangat-semangatnya bertempur, ketika dibacakan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala meninggal dunia, khas intah, langsung lemas kaum muslimin. Barakallahu fikum. Apalagi ketika dikatakan bahwa Khalid bin Walid diturunkan dari kepanglimaan. Oh, sudah semakin terpuruk. Oleh karena itu, barakallahu fikum, nanti selesai pasukan perang memenangkan peperangan pada saat itu, kaum muslimin menang. Kemudian Khalid bin Walid mengumpulkan pasukan perang semuanya. Kemudian dia dibacakanlah surat itu. Barakallahu fikum. Maslahah yang diinginkan, barakallahu fikum. Baik. Maslahah. Besar kemungkinan, barakallahu fikum, sangat besar kemungkinan seandainya dibacakan pada saat peperangan berkecamuk. Baik. Kaum muslimin akan apa? Akan kalah. Baik, barakallahu fikum. Sehingga di barakallahu fikum diselesaikan peperangan tinggal sesaat, sampai betul-betul pasukan perang kaum muslimin menang, baru setelah dikumpulkan dan dibaca. Baik. Dan diperintahkan kepada Khalid bin Walid untuk menanggalkan separuh fasilitas yang telah diberikan kepada beliau sebagai seorang panglima, dan diserahkan kepada Abu Baidah bin Jarrah. Baik. Karena ada gaji, barakallahu fikum. Ada juga apa namanya? Fasilitas. Baik. Kalau di zaman sekarang kan ada istilahnya rumah dinas misalnya, kan gitu. Ada rumah dinas, ada tunjangan, ada apa begitu, barakallahu fikum. Setelah dia tidak lagi bertugas di situ, tentunya tunjangannya tidak ada lagi. Barakallahu fikum. Atau diberikan separohnya. Baik. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن قالت عائشة وأنا أطلع من صائر الباب تعني من شق الباب فأتاه رجل فقال أي رسول الله إن نساء جعفر ذكرا بكاءهن فأمره أن ينهاهن قال فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن وذكر أنه لم يطعنه قال فأمر أيضا فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبننا فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاهتوا في أفواههن من التراب قالت عائشة فقلت أرجم الله أنفك فوالله ما أنت تفعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, lama jaa qatl ibn Harithah wa Ja'far bin Abi Talib wa Abdullah bin Rawaha, ketika datang kabar tentang kematian Ibnul Harithah, yakni Zaid bin Harithah, dan Ja'far ibn Abi Talib, kemudian Abdullah bin Rawaha, jala Rasulullah yu'rafu fihi al-huzn. Terduduklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak di wajah beliau kesedihan. Qalat Aisyah wa ana at-tali'u min sa'iril babi. Aku pun menengok dari celah pintu, ta'ni syikil bab. Fa'atahu rajulun faqala ya Rasulullah innani sa'a Ja'far wa dzakaru baka sunnah. Datanglah seorang mengatakan ya Rasulullah, istrinya Ja'far menangis. Pamarau an yanhahunna. Maka Rasulullah SAW memerintahkan orang untuk melarang mereka menangis, meraung-raung, meratap. Qala pada habar rajulu summa ata faqala qad nahaituhunna. Kemudian berangkatlah orang itu dan kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, aku sudah melarang mereka ya Rasulullah. Wa dzakara annahu lam yuti'nahu, dan disebutkan bahwa mereka tidak mentaatinya, mentaati utusan Rasulullah. Faqala qala fa amara aidan fadhaba thumma qafata faqala wallahi laqad ghalabnana. Kemudian diperintahkan untuk berangkat kembali untuk melarang mereka menangis, dan dia pun kembali ke Rasulullah sambil mengatakan, wallahi laqad ghalabnana, sungguh mereka telah mengalahkan kami. Mereka tetap menangis. Faza'amat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faza'amat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fahru fi afwahihinna min at-turab. Faza'amat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fahru fi afwahihinna min at-turab. Qalat Aisyah faqultu argam Allahu am faqala wallahi ma anta taf'alu wa ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ana. Di sini laqad ghalabnana ay fi adami intisalin liqaulihi, yani mereka-mereka yang menangis ini tidak mau mendengar nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika imma li'annahu lam yusarrih lahunna bi nahyi syari' an dzalika, fa hamalna amrahu ala annahu yustahabu alaihinna min qibali nafsihi aw hamalna al-amra ala at-tanzih fatama daina ala mahunna fihi. Memungkinkan bahwa tabarakallahu fikum pelarangan itu yang disampaikan oleh orang itu tidak disebarkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka tetap menangis, atau mereka menganggap bahwa menangis itu sesuatu yang boleh-boleh saja, barakallahu fikum, cuma kutanzih bukan tahrim, sehingga mereka tetap melakukan menangis. Oleh annahunna di syiddati al-musibati lam yakbirna ala tilka ala tarkil buka, atau mungkinkan karena beratnya musibah yang menimpa mereka sehingga mereka tidak mampu untuk berhenti menangis. Walladhi yadharu anna nahya innama waqa'an qadrin za'in ala mahdil buka'i kannawhi wa nahwi dhalika. Falidhalika amar rajul bitikrarin nahi. Amar rajul bitikrarin nahi. Walladhi yadharu, dan yang nampak di sini bahwa annanahya innama waqa'an qadrin za'id, larangan itu, larangan menangis itu kalau sudah berlebihan. Wailah, menangis boleh ketika ada orang yang meninggal dunia dari kerabat kita, menangis boleh. Rasulullah SAW menangis, sahabat yang lainnya juga menangis ketika ada yang meninggal dunia. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah lebih dari sekedar menangis, yaitu niyahah, meratap. Baik. Kanauhi wa nahwi dhalika, seperti meratap. Falidhalika amara ar-rajula bi tikrari an-nahyi wa sab'adahu ba'dhum min jihatin anna as-sahabiyat la yatamadina ba'da tikrari an-nahyi ala amrin muharram wa li'ilmihinna sayyid wa la'allahunna tarakna an-nawha wa lam yatrukna al-buka. Boleh jadi, barakallahu fikum, satu yang sangat jauh di sini katakan oleh al-Hafidz, wa sabadahu ba'dhum min jihati anna sahabiyat, bahwa sahabiyat tidak akan mungkin mereka tetap terus menerus menangis padahal sudah berulang-ulang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la'allahunna, dan boleh jadi mereka berhenti meratap tapi tetap menangis. Tabarakallahu fikum, sesuatu yang tidak dilarang menangis. Baik. Wa kana gardu ar-rajul hasmul maddati wa lam yuta'nahu. Padahal tujuannya orang ini memang harus berhenti menangis. Barakallahu fikum. Padahal menangis boleh-boleh saja. Lakin qawluhu fahsu Lakin qaul fahdu fi afwahinna min at-turab yadullu ala annahunna tamadaina ala amril mamnu' wa yajuzu bis-thani al-mumassal-al-musallasa min qawlihi fahd. Al-dhamm wal-kasl annahu yuqal hatta yahtu. Perintah warakallahu fikum, perintah menabur pasir di mulut mereka yang meratapi ini, kalau memang bisa dilakukan, dilakukan. Kalau tidak, maka berlaku lembut dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu lebih utama. Di sini katakan wa illa fal mulatafatu aula. Lakin takdiruhu in amkanaka. Kalau engkau mampu untuk meletakkan tanah atau pasir di mulut orang yang meratapi ini, fa inna dzalika yuskinuhun yuskinuhunna in fa'altahu amkanaka. Kalau engkau bisa melakukannya, wa illa fal mula tafatu aula. Kalau tidak bisa, maka berlaku lembut dalam amar ma'ruf nahi munkar itu lebih utama. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر ابن علي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال كان ابن عمر إذا حيا ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن سيد الجناحين. طيب قال كان ابن عمر إذا حيا ابن جعفر. Bahwa Ibnu Umar kalau memberi tahiyat, memberikan penghormatan, ini memberi salam maksudnya kepada putranya Ja'far, qala assalamu alayka ya ibna dzal janahaini. Sayyid, keselamatan atas engkau wahai putranya orang yang memiliki dua sayap. Sayyid. Taqaddam syarufi manaqibi Ja'far annahu أويد بذلك أن قطع يديه في تلك الوقعة حيث أخذ اللواء بيمينه فقطع ثم أخذه بشماله فقطع ثم احتضنه فقتله. طيب. Yang dimaksud dengan janahidul janahaini, orang yang memiliki dua sayap. Karena Ja'far pada saat itu memegang, barakallahu fikum, memegang bendera dengan tangan kanannya, kemudian terputus, maka diambillah dengan tangan kirinya, kemudian terputus pula, maka dia pun mencoba mendekapnya, mendekap bendera itu, tapi dia pun terbunuh dengan mati syahid. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan bahwa digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga dua tangannya itu dengan sayap. Barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد انقطعت يدي يوم مؤتى تسعة أيام فما بقيت يدي إلا صفيحة يمانية. Berkata Khalid al-Walid, laqad inqata'ati yadi yawma mu'tatis atu asyaf. Sungguh telah terputus di tanganku, patah di tanganku 9 pedang. Baik. Fama baqiyati yadi illa safihatan yamaniyah. Maka tidak tertinggal di tanganku kecuali pedang yang terbuat dari Yaman, terbuat yang safihah yamaniyah. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد دق في يدي يوم مؤتى تسعة أسياب وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية. لقد دق في يدي telah terputus دقة ini tertumbuk بارك الله فيكم يوم مؤتى تسعة أسياب يعني putus atau patah di tanganku 9 pedang. Wasabarat yadi safihatun li yamaniyah, maka tertinggal di tanganku sebilah pedang yang dibuat dari negeri Yaman. Baik, wa hadzal hadits yaqtadi anna almuslimina qatalu min almusyrikin katsiran. Dan ini barakallahu fikum, riwayat itu menunjukkan barakallahu fikum bahwa walaupun kaum muslimin hanya jumlahnya sangat sedikit, tapi mereka luar biasa banyak membunuh kaum musyrikin, dan yang terbunuh dari kaum muslimin hanya sangat sedikit sekali. Barakallahu fikum. Al muslimina qatilu minal musyrikin qatalu minal musyrikin katira wa qad ruya Ahmad wa qad rawa Ahmad wa Abu Daud min hadithi Auf bin Malik anna rajulan min ahli al-Yaman rafaqahu fi hadhihi al-ghazwah فقاتل روميا وأخذ سلبه فاستكثره خالد بن الوليد فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على أن ذلك بعد أن قام خالد بن الوليد بالأمر وهو يرجح أن خالد لم يقتصر على حوز المسلمين والنجاة بهم بل باشر القتال فيمكن الجمع كما تقدم. Ini yang barakallahu fikum yang dipegang oleh Al-Hafidz di sini, bahwa peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin melawan orang-orang Romawi di Mu'tah bukan cuma sekedar Khalid bin Walid membawa pulang pasukan kaum muslimin, bukan, tapi beliau sempat menyerang. Buktinya barakallahu fikum anna rajulan min ahli Yaman rafaqahu fi hadhil ghazwa, bahwa ada seorang dari negeri Yaman juga hadir dalam peperangan ini. Faqatala rumiyan wa akhadha salabahu, kemudian dia pun membunuh orang-orang Romawi dan dia mengambil salabahu. Sudah kita pelajari bahwa salab itu adalah semua apa yang dipakai oleh pasukan itu, yakni prajurit itu, kudanya, pedangnya, baju besinya, perisainya, ya salab. Baik. Kemudian barakallahu fikum fastakthara Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid menganggap ini terlalu banyak, ini terlalu banyak punya dia. Fasyakahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilaporkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ini terlalu banyak dia dapatkan. Padahal la'ala nadzalika ba'da an qama Khalid bin Walid bil amr. Ini menunjukkan bahwa Khalid bin Walid setelah dia memegang tampuk pimpinan, dia melakukan penyerangan. Wa huwa yurajihu anna Khalid lam yaqtasir ala hausil muslimina wan najadihim. Ini menunjukkan bahwa Khalid bin Walid bukan hanya sekedar membawa pulang pasukan kaum muslimin yang sangat sedikit, tapi beliau sempat menyerang sampai terpukul mundur orang-orang Romawi. Baik. Dan Khalid bin Walid pun tidak mengejar mereka dan membawa justru kembali kaum muslimin. Maka boleh digabungkan dua ini, dua pendapat ini barakallahu fihi. Karena Rasulullah telah mengatakan bahwa apa? Fa fatahallahu ala yadayhi. Allah memberikan kemenangan untuk kaum muslimin melalui tangan Khalid bin Walid. Baik. Muncul pertanyaan, kemenangan apa ini? Apakah kekalahan di pihak kaum muslimin itu merupakan kemenangan apa? Kekalahan atas kaum musyrikin, yakni Romawi pada saat itu, atau Khalid bin Walid berhasil membawa kembali pasukan kaum muslimin tanpa dikejar oleh orang-orang musyrikin. Makanya bisa dikumpulkan, dikompromikan riwayat-riwayat bahwa setelah Khalid bin Walid memegang bendera, beliau menyerang kaum musyrikin, yakni orang-orang Romawi pada saat itu, sehingga terpukul mundur mereka, lari mereka. Kemudian Khalid bin Walid tidak mengejar, bahkan justru mengajak kembali pasukan kaum muslimin ke Madinah. Wallahul musta'an. Baik. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.